Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita akan membacakan kembali kitab Aqidatus Salaf Hu Ashabul Hadith, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di situ dimisalkan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, baik itu dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang isbat sifatillah, penetapan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Dan kita akan menyebutkan juga di sini tentang akidah ashabul hadith fi sifat, ya. Dalam hadis ini kita akan masuk ke bab aqidah ashabil hadith, aqidatu ashabil hadith fi sifat, aqidah para pembawa hadith. Sudah kita jelaskan dahulu, yang dimaukan di hadith di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bahwasanya yang dimaukan di dalam makna hadis ashabul hadis ini, maknanya ada dua. Kemarin disebutkan, ya, al hadis bermakna al Quran dan al hadis bermakna as sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalilnya, ya, bahwasanya makna hadis dalam Al-Qur'an ini sering ya, asatidzah, masyayikh dan para ulama yang lainnya senantiasa dalam khutbahnya, pembukaan khutbahnya senantiasa menyebutkannya dan mengucapkannya. Apa kira-kira? Fa inna asdaqal hadisi kitaballah. Ini makna bahwasanya hadis di sini adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Adapun makna hadis ya, makna sunnah yaitu secara bahasa hadis ini adalah ucapan. Di ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah juga kita sebutkan min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di kitab-kitabnya para ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang, mereka menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada berapa? Sunnah Nabi ada berapa? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Qauliyah ya, sunnah qauliyah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah, anjuran, ini sunnah Nabi ataupun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang kedua apa? Al-fi'liyah ya, perbuatan Nabi ya, dan seterusnya dari perbuatan anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sunnah apa? At-taqririyah ya, penetapan Nabi. Seperti halnya para sahabat ketika mereka disuguhi dob ya, ataupun dalam hadis yang lainnya disuguhi arnab ya, kelinci. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendiamkannya, mendiamkan para sahabat memakan dob, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dob ya, membiarkan para sahabat memakan dob. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya dab tadi, dab ini ya kita artikan biawak ya. Ya, kita artikan biawak. Tapi subhanallah ya, dab yang di sini bukan biawak ya, yang ada di Banjarmasin ataupun di Indonesia ini. Ya. Dan juga arnab juga kelinci. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendiamkan para sahabat, ya. Ketika mereka makan kelinci. Difahami ini? Jadi sunnah al-qauliyah, sunnah ucapan, al-fi'liyah perbuatan, dan taqririyah. Jadi diamnya Nabi itu menandakan bahwasanya Nabi setuju saja. Tidak melarang, tidak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ataupun menganjurkan, tetapi hukumnya apa? Boleh ya, mubah hukumnya. Mubah ini tidak dikenakan apa-apa ya, dikerjakan tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Ini artinya mubah ya, boleh. Difahami semuanya? Kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita. Di sini kita akan mengetahui akidah ya, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Siapa musannif? Abu Utsman As-Sabuni. Ma'rub dengan Al-Imam As-Sabuni. Wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifat. Dan juga demikian pula mereka ashabul hadis ya, mereka para pembawa Al-Qur'an dan hadis, ini orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, yaqulun mereka mengatakan fi jami'i sifat, pada seluruh sifat-sifat allati nazala bizikrihal Qur'an, yang mana sifat-sifat tadi telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa waradat bihil akhbarus sihah minas sam', dan juga telah datang dari khabar-khabar yang sahih. Maksudnya di sini apa? Dari hadis-hadis Nabi, dari sunnah-sunnah Nabi yang sahih, berupa as-sam', ya. As-sam' ini artinya adalah pendengaran. Di sini kita akan menyebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sam', sifat pendengaran. Dan kita akan membacakan satu, ya, dalil yang disebutkan oleh Syekh Rabi. Karena keterbatasan waktu kita, maka kita akan menyebutkan masing-masing satu dalil. Ya. As-sam', qala Syekh Rabi, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalil tentang sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, salah satunya as-sam', ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, ya. Ini kata Syekh Rabi, ya, bisa fayati al-wasf bil fi'il wa bil isim wa bis sifah, ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sifat tadi, baik itu di dalam Al-Qur'an, ya, maupun di dalam al-hadis, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu di Al-Qur'an maupun hadis, ini dalam tiga bentuk, ya. Yang pertama, bentuk fi'il, ya. Ini kalau seorang belajar lugah atau bahasa Arab, disebutkan bentuk fi'il ini bentuk perbuatan, ya. Fi'il ini dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kedua, wabil ism, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalil, ya, tentang sifat-sifat Allah, bisa juga dalam bentuk isim, ya, nama, ya, dalam bentuk suatu nama atau penyebutan. Yang ketiga, bisa jadi dengan pensifatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk sifat, ya, ya, tahu semua kan arti sifat. Misalnya Zaidun rajulun mujtahidun, ya, Zaidun ini adalah seorang lelaki yang rajin. Nah, rajin ini sifat, ya, sifat bagi siapa? Bagi Zaidun tadi. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan dalil-dalilnya berupa sifat tadi. Ya, ada tiga tadi sebutkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalilnya tentang sifat-sifat Allah melalui, ya, dengan cara menyebutkan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatannya, ya. Seperti sini sebutkan, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar, ya, pembicaraan keduanya. Ya. Mendengar ini. Ini kalimat mendengar artinya apa? Perbuatan, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, ya. Dan juga kalau disebutkan dengan isim, ya, dengan nama, ya. Seperti di sini disebutkan, innahu huwas samiul alim. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Ini ulama menyebutkan ini dari asma Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dari atau di antara nama-nama Allah, ya. Jadi Allah tuh punya 99 nama, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillah 99 isman. ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, ya. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya tadi. Ya, makanya kita kalau kita berdoa sama Allah, ya, jangan lupa memuji Allah dulu. Alhamdulillah alamin, ya. Punya Allah Subhanahu wa taala yang memuji nama Allah, Allah Ar-Rahim, Al-Ghafur. Kalau kita minta ampun, ya Ghafur, ampuni kami, ighfirli, dan seterusnya. Ya. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As-Sami'u, ya. Ini merupakan nama Allah, ya, yang Maha mendengar. Adapun dengan sifat, ya, di sini sebutkan innallaha sami'un basirun, ya. Sesungguhnya Allah, ya, yang Maha melihat lagi yang Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Ini difahami bahwasanya bisa juga disebutkan dengan sifat tadi, ya. Ada tiga. Yang pertama bisa perbuatan melalui perbuatan, yang kedua melalui nama Allah langsung, ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala, penyebutan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an kita terdahulu, ya, ada disebutkan, ya, Allah Ar-Rahman, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Muhaimin, dan seterusnya, sebutkan 99. Dan ini pun terjadi khilaf di antara ulama, ya, para ulama terdahulu sampai zaman kita sekarang khilaf, mereka berselisih, ya, di antara 99 nama ini yang mana 99 nama, ya. Tapi yang jelas Allah mengetahui, Allah memberitahukan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ini yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Adapun, ya, secara khususnya, secara detailnya nama-nama Allah yang 99 tadi, ini terjadi khilaf, ya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, kita menyebutkan masing-masing satu saja di sini di antara sifat-sifat Allah. Jadi kita akan mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa saja, ya. Agar kita nih menetapkan, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu, ya. Minas sam', ya. Dari pendengaran kita sebutkan tadi dalilnya innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian wal basar, penglihatan. Dalilnya wa huwas sami'ul basir. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mendengar, ya, lagi yang Maha melihat. Wal 'aini, dan juga mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Ya, di sini sebutkan qala ta'ala tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Ya. Dan berjalan, ya. Berjalan dengan mata-mata kami. Maksudnya sini dengan pengawasan kami, ya. Maksudnya liman kana kufir, ya, bagi siapa saja yang dia melakukan kekufuran, ya. Wal wajh, kemudian selanjutnya sifat Allah yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya. Ini dalilnya apa? Dalilnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, ya. Kecuali orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi. Wajhi rabbihil a'la, ya. Wajah-wajah atau wajah Rabb-nya yang Maha tinggi atau Maha mulia. Dipahami, ya? Wal ilm. Nah, Allah juga memiliki sifat al-ilmu, pengetahuan. Sini sebutkan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Dan jikalau engkau keraskan pun ucapanmu, ya. Engkau keraskan, ya, ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, sesuatu yang dirahasiakan, sir, ya, wa akhfa, dan sesuatu yang disembunyikan. Allah Maha mengetahui. Walaupun tidak kita ucapkan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati manusia. Ya, difahami ini ya. Kemudian selanjutnya sifat Allah wal quwwah. Allah memiliki sifat al quwwah. Ya. Di sini dalilnya innallahu war razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pemberi rezeki lagi memiliki kekuatan. Ya, al-matin. Lupa artinya ini. Al-quwati al-matin. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sini syaitnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pemberi rezeki lagi memiliki kekuatan, kalau tidak salah ya, al-matini al-qaqah atau qaqah, ya, kekuatan yang qaqah. Wal-qudrah, ya, selanjutnya al-qudrah. Padahal kalau kita ya dari segi bahasa al-quwah al-qudrah ini sama ya, artinya kekuatan juga. Atau di sini kita bisa artikan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan ya, yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menciptakan segala sesuatu, tinggal mengucapkan saja kun. Jadilah kamu, jadi dia. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Dalilnya annallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kemampuan terhadap segala sesuatu. Oh, maha kuasa apa situ? Innallah ya. Di sini annallah. Ada yang lain? Kitab yang lain apa? Hah? Innallah ya. Ya di sini memang ada dua memang disebutkan. Innallah bisa annallah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ya. Tapi yang kayaknya kalau sini surah Al-Baqarah kayaknya innallah ya. Innallah ala kulli syai'in qadirnya. Kemudian al-izzah. Al-izzah ya. Di sini sama juga. Ya. Izzah ini bisa juga kekuatan artinya. Ya. Tapi kita terjemahkan di sini bagusnya Allah memiliki perkasaan, keperkasaan. Ya, al-izzah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha hakim ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah. Wal azamah. Ya, seterusnya wal azamah ya. Setelah izzah al azamah. Al azamah ini artinya ketinggian ataupun keagungan ataupun juga kemuliaan. Dalilnya wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al iradah. Ya, iradah ini artinya keinginan. Ya, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mampu melakukan ya lima yurid terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Di sini yuridu ya syahidnya. Yurid fa'alul lima yurid ya. Dalam konteks al-fi'il di sini, dalam konteks perbuatan ya. Allah Subhanahu fa'al, fa'al ni mubalaghah ya. Fa'al, kalau fa'alun, fa'ala atau fi'lun ini cuma perbuatan saja. Ya, kalau fa'al ni ya maha berbuat, kalau kita terjemahkan tadi. Maha berbuat intinya apa? Allah Subhanahu wa taala bisa saja melakukan sesuatu ya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Paham ini ya? Kita baca ringkas saja. Karena masih banyak lagi. Kemudian setelah al-iradah wal masyiah. Ya. Masyiah di sini juga kalau kita terjemahkan juga bisa artinya keinginan. Tapi bagusnya di sini terjemahkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya. Dalilnya apa? Dalilnya wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Dan tidaklah ya manusia tadi atau mereka ya mampu berkehendak terhadap sesuatu melainkan ya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya. Ini perlu kita jelaskan sedikit. Misalkan ya, kita ya ingin mengangkat batu besar ya, ingin mengangkat batu besar ya, walaupun ya kita punya kekuatan untuk mengangkat batu besar tadi ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya untuk terangkat, Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan batu tadi untuk terangkat, tidak akan terangkat ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan batu tadi terangkat, terangkat walaupun diangkat oleh seorang anak kecil. Ya. Dan sebagaimana juga kita sebutkan dalam hadis yang terkurung ya, di dalam gua tertutup ya. Mereka tidak mampu untuk menggeser sedikit pun. Ini apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Allah pula berkehendak ya, tanpa ada angin, tanpa ada apa kemarin? Bulldozer, tanpa apa ada apa? Laki-laki yang kuat untuk mengangkat batu tadi, tanpa ada mereka semuanya. Coba batu tadi bergeser dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya kita semuanya ya, apalagi kita mengaku muslim, jangan kita bertawakal pada diri kita. Ingatkan ini. Ya. Oleh karena yang sering-sering kita mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya. Dahulu ya, kaum muslimin ya, jumlahnya dalam perang Badar berapa? Berapa? Kaum muslimin dalam perang Badar jumlahnya berapa? Sekitar 300. Musuhnya berapa? Musuhnya 1 apa? Kalau sudah tahu am, apa? 1000 ya, karena mungkin 100 ya. Berarti kalau jelas menang sudah, kalau 100, 300 banding 100. Musuhnya 1000. Tapi coba semuanya ya Allah yang berkehendak. Jadi satu orang membunuh berapa tuh? Hah? Satu orang membunuh berapa? 1000 banding 300, berarti 1000 bagi 300 berapa? Sekitar 3 orang ya. 1 banding 3 lawannya, ya. Subhanallah ya. Ya, subhanallah. Maka perang dahulu bukan pakai senjata ya. bukan pakai senjata sekarang ini. Mungkin walaupun 50, ya kita punya motor apa? Mobil apa itu namanya? Mobil apa? Mobil tank ya. Seperti di Yaman dulu mobil tank, walaupun musuhnya situ 100, tinggal kasih bom saja satu kali mungkin habis sudah. Ya. Ini kalau zaman sekarang, kalau zaman dahulu pedang ya, masing-masing memiliki pedang. Dan coba pedang mereka pun coba ya. Tidak ada persiapan sama sekali mereka melakukan peperangan tadi. Tujuan mereka untuk menghalau kafilah dagang saja. Yang siap berperang siapa? Pasukan kaum Quraisy siap sudah dengan segala persenjataan yang lengkap diceritakan. Lengkap semuanya. Ya. Siap memang mereka untuk berperang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang terjadi ya, la haula wala quwata illa billah. Maka jangan kita ya bertawakal kepada diri kita, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik ya, hendaknya kita apa? Bertawakal hendaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena apa? Allah lah yang mengaturnya. Ya, kadang kita ingin sesuatu, melakukan sesuatu, mau berangkat, ternyata hujan. Apa daya? Ya kan? Ternyata ada gangguan, ya. Salah seorang juga dahulu, ya. Teman kita diceritakan. Dia ini pengen, ya. Pengen ke Yaman. Sudah siap semuanya sudah. Sudah siap semuanya. Ceritakan. Ya. Tetapi ada satu hal, padahal sudah di airport, ya, sudah di bandara, tinggal berangkat saja lagi, tinggal belajar di Yaman. Ternyata ada suatu hal, tidak jadi berangkat ya. Subhanallah nih. Ya, walaupun kita punya niatan baik, ingatkan ini. Punya niatan baik, ya, yang mengatur semuanya apa? Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bertawakal, ya. Jangan bertawakal dengan kekayaan kita. Jangan bertawakal dengan kemampuan kita. Kekuatan kita. Keperkasaan kita. Jangan juga bertawakal dengan wajah-wajah kita. Tapi bertawakal semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah ya. Dan juga tawakal ini juga bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal qaul ya, lanjutkan sifat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki ucapan ya, berkata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ya, ini jelas ya. Hanya saja ya, urusannya ini urusan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah maksudnya ya, menghendaki satu urusan, idza arada syai'an, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, menginginkan sesuatu tadi, ay yaqula lahu kun fayakun, maka Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengucapkan kun fayakun. Di sini syaitnya apa? Yaqulu lahu, yaqul ya, mengucapkan kun fayakun ya. Ya, contohnya yang diciptakan oleh Allah secara kun fayakun siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi? Hah? Nabi? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan apa? Dengan tangan ya. Berarti apa? Yang diciptakan Nabi, Nabi Isa ya. Diciptakan ya, tanpa apa? Tanpa? Tanpa ayah. Kok bisa ya langsung hamil? Bisakah perempuan yang suci yang tidak pernah disentuh laki-laki hamil langsung? Bisakah? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruhnya. Ya. Meniupkan ya, langsung melalui perantara malaikat Jibril langsung dia hamil. Siapa nama ibunya? Maryam ya, alaihassalam. Difahami ya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan sesuatu, tinggal bilang saja kun fayakun, jadi ya. Wal kalam ya, Al-kalam di sini juga bisa dikatakan apa? Ucapan juga. Lebih bagusnya di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki atau berbicara ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara atau memiliki sifat pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini ya berbicara kepada Musa dengan suatu pembicaraan. Ya. Kalau ahlu ta'til atau ahlu tahrif ini coba gimana mereka merubahnya? Ya, gimana cara mereka merubahnya ini? Hah? Ya, ini kalau belajar nahwu tahu ya. Wa kallamallahu, Allahu artinya apa? Orang yang melakukannya. Fa'il. Ya. Kalau kita bisa sebutkan dalam bahasa Indonesianya, subjeknya orang yang melakukannya, fa'ilnya adalah Allah. Tetapi ya, dipalingkan oleh ahlu tahrif tadi, orang-orang yang senang ya, memalingkan makna-makna ayat. Jadi dia memalingkan maksudnya Allah tidak berbicara kepada Musa. Ya, yang berbicara kepada Musa apa? Yang berbicara kepada Musa ya Musanya. Musa yang berbicara kepada Allah. Jadi dibacanya wa kallamallaha. Ya. Allah tadi yang asalnya fa'il jadi maf'ul. Yang asalnya pelaku jadi objek. Ya. Yang diajak bicara. Jadi wa kallamallaha Musa taklima. Jadi fa'ilnya di sini Musa katanya. Ya, na'udzubillah ini. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang senang memutarbalikkan Al-Qur'an. Memutarbalikkan dari tafsir Al-Qur'an yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Diputarbalikkan oleh mereka. Inilah ahlu tahrif ya. Ciri-ciri mereka ya tadi. Mereka ingin ya. Tujuan mereka tuh padahal baik ya. Tujuan mereka tuh baik padahal. Tujuan mereka coba kenapa mereka malingkan tadi? Agar Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan makhluknya. Ya. Jangan disamakan dengan makhluknya. Tetapi coba di sini. Mereka terjatuh dalam dua kesalahan besar. Ya. Mereka terjatuh dalam dua kesalahan besar. Yang pertama, mereka dahulu ya mensifatkan Allah dengan penyerupaan kepada makhluknya. Mereka melakukan tasybih dahulu. Ya. Manusia berbicara, Allah berbicara, sama dong kata mereka. Ya kan? Nah, kata mereka, agar Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan dengan pembicaraan makhluknya, sama-sama berbicara seperti makhluknya, lalu ditahrif. Ini kesalahan keduanya. Lalu dirubah-rubah Al-Qur'an tadi. Ya. Al-Qur'annya dirubah-rubah. Baik tadi merubah i'rabnya tadi, ya. Kalau belajar bahasa Arab i'rab namanya. Ya, susunan katanya, ya. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesia kalau bisa disebutkan. Ataupun merubah langsung ke makna yang lainnya. Dan banyak ya, tahrif ini banyak. Bisa merubah langsung maknanya, bisa merubah harokatnya, bisa merubah ininya dan seterusnya. Ya. Difahami ini? Nah. Ketika manusia tadi berbicara, ingat ya. Manusia berbicara terbatas ya. Manusia ini tidak sempurna bicaranya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau Allah Subhanahu berbicara, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berbicara yang paling sempurna. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, pembicara orang bisu. Kita paham enggak? Hah? Orang bisu bicara. Paling kasih dua paham. Mau berapa pak? Dua biji gitu. Ya baru paham. Adapun seterusnya kita tidak bakal bisa memahami kecuali apa? Kecuali orang dekat dengan si bisu tadi. Sudah paham kelakuannya? Misalnya dia menangis berarti pengen minum susu misalkan. Ya. Misalnya dia ketawa berarti pengen ini atau senang dan seterusnya. Kecuali orang dekat ya. Adapun Allah Azza wa Jalla sempurna ya, mengetahui segala sesuatu. Sekarang semut, siapa berani bicara sama semut sekarang? Atau siapa yang bisa bicara dengan semut? Allah SWT maha paham. Dan seterusnya ya, dari makhluk-makhluk yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya ya. Panjang lebar kita jadinya masalah kalam ini. Karena ini paling banyak sudah penyimpangannya masalah kalam ini. Waridha ya, kita cepat saja. Waridha ini Allah Subhanahu wa taala sifat ridha. Dalilnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa ridha kepada para sahabat Nabi ini Muhajirin Ansar dan juga mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Wassakhat, Allah juga memiliki sifat sakhat ya, marah. Ya, ansakhitallahu 'alaihim wa fil 'adabihim khalidun. Kita ringkas saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya marah kepada mereka dan bagi mereka azab yang kekal nantinya. Ya. Wal hayah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup ya, terus-menerus sifat hidup Allah ini. Ya, tidak pernah, maksudnya lawannya apa? Hidup, lawannya mati. Allah tidak pernah mati. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, al hayyu al qayyum ya, yang hidup lagi terus menerus. Wal yaqadhah ya, nah sini disebutkan oleh musannif wal yaqadhah di sini. Yaqadhah ini tidak ditemukan ya. Ya, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Al-yaqadhah ini artinya terjaga atau bangun. Lawannya tidur atau ngantuk ya. Tapi di sini ada persamaannya. Kata Syekh Rabi, "La na'rifu haditsan aw ayatan ja'at bi hadzal lafaz." Kami kata Syekh Rabi tidak mengetahui ada hadis ataupun ayat dengan lafaz ini al-yaqadhah ya, tapi lafaznya dengan lafaz yang lain. Wa ka'annahu wallahu alam yuridu makna qaulihi ta'ala, dan seakan-akan ya. Ya, Al-Imam As-Sabuni tadi wallahu alam kata Syarabi, hanya Allah yang mengetahuinya. Beliau menginginkan makna firman Allah taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya menghampirinya rasa ngantuk dan juga rasa tidur ya, tidak ngantuk dan juga tidak memiliki sifat tidur ya. Jadi Allah terus-menerus bangun ya. Manusia ada enggak memiliki sifat ini? Terus-menerus bangun. Tidak ada Nuh ya. Nuh berapa kali tidur sehari? Hah? Banyak Nuh ya. Ya itu tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terjaga tadi, maksudnya apa? Tidak tidur dan juga tidak dihampiri rasa ngantuk. Wal farah, ini dalil ini kita akan sebutkan dalilnya setelah adzan nanti ya. Faddal adzin al muadzin. Lanjutkan ya. Kayaknya situ tidak ada juga bid. Sama ya, sama ada sini. Tapi tidak ada hub. Kalau di sini ya, dalam kitab ini disebutkan ada al-hub, ya. Hub dan juga al-bughd, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta dan juga sifat marah, tapi dalam syarah sini ya, Syekh Rabi sebutkan ini sifat hub dan bughd, sifat cinta dan marah. Kita akan lanjutkan saja, langsung kita baca selanjutnya sifat, kemudian sifat al-farah ya. Allah Subhanahu wa taala gembira. Dalilnya sini, ini dalilnya bagus sekali ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, dari hadis Anas bin Malik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi ya ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat anhu wa alaiha ta'amahu wa syarabahu. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira ya kepada taubatnya seorang hambanya ya, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih gembira ya karena taubat seorang hambanya ini, daripada ya gembiranya seseorang ya disebutkan kana ala rahilatihi bi ardi falahin, dia dalam keadaan berkendaraan ya, maksudnya menaiki tunggangannya di suatu padang yang luas, ardi falah ya. Ardi falah ini maksudnya gurun ya, bumi yang luas sekali ya. Tidak ada di sana rumah, tidak ada di sana restoran, tidak ada hotel, tapi semuanya bah daerah yang luas sekali mungnya. Luas sekali ya. Gurun yang luas. Jadi seorang tadi, ya, orang tadi, fanfalatat anhu wa alaiha ta'amahu wa syarabahu. Ternyata, ya, tunggangannya tadi melarikan diri, ya, melarikan diri darinya, maksudnya hilang darinya, ya. Dia singgah suatu tempat tadi, ya, ternyata tunggangannya tadi hilang. Nah, padahal juga di dalam tunggangannya tadi atau di pundak tunggangannya tadi ya, ada makanannya dan minumannya. Coba antum bayangkan. Antum sekarang berada di gurun pasir yang luas. Ya, teman antum cuma satu aja, siapa tadi? Tunggangannya tadi, teman antum. Ternyata tunggangannya antum pun menghilang ya, membawa bekal antum. Coba antum bayangkan betapa sedihnya orang tadi. Betapa sedihnya dia. Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Qad aisa min rahilatihi. Maka orang tadi pasti sudah apa? putus asa kan? Mau kemana? Mencari? Telepon tidak punya? Ya, kalau sekarang mungkin ada telepon ya, tinggal telepon aja lagi, kirimkan helikopter atau pesawat ya, kirimkan bantuan, kirimkan mobil, enak. Ini tidak ada, sehingga mau apa dibuat? Mau berjalan juga bekal sudah habis, ya? Maka dia pun putus asa orang ini. Fa'ata syajaratan fattaja'a. Maka dia pun mendatangi sebuah pohon dan dia bersender dengannya, ya. Bersender dengannya bukan senang ya. Bersender dengannya maksudnya di bawah naungannya, qad aisa min rahilati. Dalam keadaan dia sudah ya, sudah putus asa dari tunggangannya tadi. Fa bainama huwa kadzalik, ya. Maka tatkala dia tadi sudah putus asa, ya. Ternyata coba id huwa biha. Situ idza kah? Ya, id. Idza sana ya. Idza, ya. Maka ketika itu huwa biha qaimatun indahu. Ya, ternyata pada saat dia sudah putus asa tadi, tunggangannya tadi atau untanya tadi berdiri di sampingnya, subhanallah ya. Terus sudah putus asa, fa akhadha bi khitamiha, maka dia langsung menyergap, langsung mengambil tali kekangnya biar enggak apa? Lari lagi tunggangannya. Summa qala min syiddatil farah. Kemudian dia pun berkata saking sangat senangnya ya. Saking sangat senangnya tadi, dia pun mengucapkan Allahumma, kata dia, anta abdi. Ya Allah, ya, engkau adalah hambaku, kata dia. Saking senangnya tadi orang tadi sampai salah-salah menyebutkan engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Ya, saking senangnya tadi orang tadi. Subhanallah ya. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salah ya, bukan bersengaja ini. Dia salah karena dalam keadaan sangat senangnya tadi ya. Antum bisa sendiri bayangkan bagaimana senangnya antum ya ketika antum kehilangan unta di padang pasir yang luas sekali. Begitu pula ya. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira. Ingatkan ini. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dibandingkan rasa gembiranya orang tadi ya. Kemudian yang terakhir ya, sifat ad-dahik ya. Ad-dahik di sini Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat tertawa ya. Coba nih. Pengen tahu Allah tertawa, lihat ini ceritanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yadhhaqullah ila rajulin qatala rajulan akhar tsumma dakhala al-jannah." Tsumma dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa taala tersenyum atau tertawa ketika seseorang membunuh orang lain, ya, seorang bunuh orang lain. Ini seorang muslim, ya, seorang kafir membunuh orang muslim, ya. Orang kafir membunuh orang muslim. Ila rajulin qatala rajulan akhar tsumma dakhalal jannah. Coba. Aneh kan? Asalnya dia membunuh orang muslim, ya. Perang ini. Orang kafir membunuh orang muslim. Tiba-tiba kedua-duanya akhirnya masuk surga. Subhanallah ya. Coba kenapa Allah tertawa? Kenapa? Karena coba, yang tadi, yang kafir tadi, setelah membunuh orang muslim tadi, dia masuk Islam. Kemudian dia terbunuh, mati dua-duanya. Ya. Subhanallah ya. Pertama dia benci sekali, dia bunuh orang muslim, kemudian dia masuk Islam, dia senang sekali ya dengan orang Islam, dia pun berperang dengan orang kafir, akhirnya terbunuh kedua-duanya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tertawa ya. Aneh ya. Pertama dia benci, yang kedua dia senang, ya. Akhirnya dua-duanya tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ya. Alhamdulillah kita selesaikan tentang contoh-contoh saja ya. Ini bukan pembatasan ya. Masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang tidak kita sebutkan dalam hadis ini atau di dalam kitab ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.